Apakah boleh kita bermajlis dengan ustaz yang tawakuf dalam masalah ini? Semua ulama sudah mentahdir, maka wajib bagimu menerima tahdir yang ada apabila tidak ada yang memilikinya dari para ulama. Dan apabila ulama sudah memberikan keterangan dengan bukti dalil, dengan dalil Al-Quran, Sunnah, pemahaman salaf salih, dengan bukti-bukti dan bayan, maka wajib bagi menerima. Anda siapa? Lantas Anda bertawakuf? Anda bukan ahli istihad? Terkadang ada ustaz menganggap dirinya seperti ulama. Dia memposisikan dirinya sebanding dengan Syekh Robi. Dia memposisikan dirinya sebanding dengan para ulama yang lain. Wahai subhanallah, siapa dia sampai demikian pemahamannya? Ilmu itu akan ditambah oleh Allah kalau seorang itu awam. Tapi kalau dia tambah sombong, akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa jarak. Tawakku, kalau itu adalah perkara yang para ulama kita dapati hilang pendapat, dan perkara-perkara istihadiyah bukan manhajiyah, bukan aqidiyah. Kalau perkara yang manhajiyah, aqidiyah, tidak ada kata tawakku, tidak ada kata tawakku. Biasanya orang mengatakan tawakku-tawakku begini, bahkan dia sebetulnya tidak tawakku, dia miring kepada satu pihak. Karena dia tidak benar dengan takdiran yang ada, dia katakan tawakku. Seperti orang mengatakan dirinya golput. Karena dia tidak benar dengan beberapa pihak, dia golput. Tapi kalau ada yang dia benar, apa? Dia tidak golput. Ini dia karena tidak senang, kebetulan yang kena kafir adalah ibulah yang terkadang. Maka dia katakan tawakuf. Kamu belajar akidah, kamu belajar manhaj. Kebetulan tidak belajar akidah dan tidak belajar manhaj, maka mungkin kamu mengatakan tawakuf dengan kebodohanmu. Dikatakan kamu bodoh. Tapi kalau kamu dikatakan ustaz, antara melihat ini perkara-perkara akidah atau dia, perkara manhajiyah, kamu tawakuf, maka tentunya mohon maaf kalau salafiyin tidak bersama dan tidak belajar denganmu. Karena salafiyin butuh ustaz yang membimbing mereka kepada akidah dan manhaj yang benar. Anda sendiri tidak mengerti mana yang benar dengan tawakuf. Dan di balik tawakuf tersebut, Anda menginginkan menolong orang-orang yang ditahdir atau orang-orang yang dibicarakan oleh ulama tersebut. Maka tentunya kalau Anda tidak didatangi oleh salafiyin belajar atau mengambil menimba ilmu kepada Anda atau kepada Anda, jangan salah kata salafiyin. Karena salafiyin butuh orang yang membimbing kepada agamanya, butuh orang yang membimbing kepada agamanya. Sehingga Allah alam bismillah, kalau memang dia demikian dalam keadaan fatwa sudah benar, maka tentunya kita tidak belajar kepadanya, kita tidak ingin bingung bagaimana dia bingung, kita tidak ingin ragu bagaimana dia ragu. Wallahu alam bismillah.